نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار إخواني في دين عزني عزكم الله في dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana di dalam hadis ini An-Nabi alaihi wasallam meriwayatkan kalamullah tabaraka wa ta'ala, meriwayatkan hadis qudsi firman-Nya Allah tabaraka wa ta'ala, di mana pada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis ini Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan kepada kita semua hakikat jadi diri seluruh manusia, mengenalkan karena sifat rahmatnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada seluruh makhluk dan hambanya. Maka di dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada seluruh hambanya, menjelaskan kepada seluruh hambanya hakikat jati diri mereka semua. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, waja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Wahai seluruh hambaku, baik mukminnya, kafirnya, yang taatnya ataupun yang fasiknya, seluruhnya. Inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan atas diriku, kata Allah, kezaliman. Pengharaman Allah subhanahu wa ta'ala, kezaliman atas dirinya, menunjukkan sebagaimana kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya mampu untuk berbuat zalim pada seluruh hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya mampu untuk bersikap tidak adil, namun dikarenakan sifat rahmat, dikarenakan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan hal itu semua menjadi haram atas dirinya sebagai rahmat, sebagai karunia terhadap makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu, dan aku jadikan kezaliman tersebut selain haram atas dirinya Allah, begitu juga haram di antara kalian, fala tadhalamu, maka janganlah kalian itu saling menzalim. Ketika Rabb kalian saja tidak berbuat zalim, maka pantas hendaknya seorang hamba itu mengikut taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak berbuat zalim. Baik itu menzalimi dirinya sendiri dengan az-dzunub wal ma'asi wa syirik, kufur, atau menzalimi hak makhluk yang lain bil ghasb was sariqah, atau yang selainnya, atau menzalimi haknya Allah subhanahu wa ta'ala berbuat syirik, tidak menunaikan tauhidullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai seluruh hambaku, pada hakikatnya kalian semua itu sesat, tidak mengerti jalan al-haq, tersesat dari jalan kebenaran. Illa man hadaituhu, kecuali kepada orang-orang yang aku berikan hidayah kepada dirinya. Maka dari potongan firman Allah Subhanahu wa taala ini, kita mendapat sebuah faedah bahwasanya tidak sepantasnya untuk seorang hamba itu barakallahu fikum bersikap takabur wal kibr, sombong, congkak, merasa dirinya seorang yang telah menunaikan haknya Allah, telah menjadi orang yang saleh, telah menjadi orang yang istiqamah, telah menjadi orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum asal seorang manusia. Bahwasanya pada hakikatnya asal manusia itu adalah sesat. Kullukum dhalun, kalian semua itu sesat. Kecuali illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan hidayah kepada dirinya. Wa yatafarra an hada, maka beranjak dari sini barakallahu fikum. Hendaknya seorang hamba itu sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, haris ala talabil ilmi, atau harisun ala talabil ilmi, semangat untuk menuntut ilmu. Karena seorang yang tahu, seorang yang paham hakikat dan jati dirinya, hukum asal seorang manusia itu sesat, hukum asal seorang manusia itu bukanlah seorang yang soleh, hukum asal seorang manusia itu bukanlah seorang istiqomah di atas ketaatan, maka dia berusaha mencari sebab-sebab al-istiqomah, mencari sebab-sebab ketakwaan, mencari sebab-sebab agar dia mendapatkan rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Itu thalabul ilmi, mencari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, mempelajari al-Islam dengan benar, mempelajari ahkam yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, sehingga dia betul-betul berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pantas untuk seorang hamba berdasarkan hadis ini untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala takut. Wa yastaqir ilallah Subhanahu wa taala, selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala kepada hidayah. Karena dia tahu hukum asal seorang manusia itu sesat. Hukum asal seorang manusia itu tidak mengetahui al-haq. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah, karena yang memiliki hidayah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada siapapun, kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terungkaplah jati diri seorang hamba, bahwasanya seorang hamba itu tidak pantas untuk berbuat sombong, tidak pantas untuk berbuat congkak, tidak pantas untuk merasa dirinya itu seorang yang hebat, saleh dan misalnya. Fandur ila halis salaf, perhatikan kepada keadaan para salaf yang saleh. Apabila kita mengaku sebagai seorang salafi, mereka seorang yang semangat, seorang yang barakallahu fikum begitu taat dan giat untuk beramal saleh, talabul ilmi, menjauhkan diri dari keharaman, bersikap warak, bersikap zuhud, yang seandainya amalan-amalan mereka dibandingkan dengan kita, kita akan malu. Kita seperti orang fasik. Kita seakan barakallahu fikum bahkan seperti seorang awam. Karena begitu kecilnya amalan kita yang dikerjakan dibanding dengan amalan-amalan mereka. Namun bersamaan dengan itu, bersamaan dengan giat semangatnya para salaf untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mereka yarawna anfusahum muqassirin, selalu melihat keadaan mereka itu selalu kurang, selalu merasa belum bisa menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, selalu melihat dirinya itu adalah orang yang paling jelek, walaupun barakallahu fikum amalannya begitu sangat banyak. Berbeda dengan halun nasil yaum, keadaan manusia sekarang, berbuat sedikit, beramal sedikit, terlalu banyak bicara, namun sombong, namun congkak, namun takabur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam hadis qudsi ini. Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu. Wahai seluruh hamba-Ku, pada asalnya kalian semua itu adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali kepada siapa yang Aku berikan makan kepada dirinya. Fastat'imuni ut'imkum. Maka mintalah makan kepada diriku, maka Aku akan memberikan makan pada diri kalian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan kepada kita semua, begitu naftaqi ilallah Subhanahu wa taala, begitu sangat butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diingatkan di dalam hadis ini bahwasanya segala macam kebutuhan kita, baik makan, minum, hidayah kita, kebutuhan yang sifatnya ruhaniyah, kebutuhan yang sifatnya al-badaniyah, itu semuanya yang memberikan Allah. Kita semuanya tidak punya kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan terus untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastat'imuni, maka mintalah kepada diriku makan. Maka beranjak dari sini pula, hendaknya seorang hamba melatih dirinya untuk selalu merasa dirinya itu kurang, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terus meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah yang agungnya doa. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berfirman Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku apapun hajat kalian. Astajib lakum, maka Aku akan mengijabahi doa kalian. Karena Aku Rabb, karena Aku Maha Rahmah, karena Aku memiliki segala sesuatu. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, enggan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yataghafal, atau lalai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai al-mutakabbirun. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang sombong, enggan. An ibadati, Allah Subhanahu wa taala mengancam, saya dukhulu na jahannam adakhirin, akan dimasukkan ke dalam jahannam dalam keadaan hina dina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di dalam hadis ini, ya ibadi kullukum arin illa man kasautum. Wahai hambaku, pada asalnya kalian semua itu telanjang, tidak memiliki baju, tidak memiliki pakaian. Illa man kasautum, kecuali kepada siapa yang Aku berikan baju kepada dirinya. Fastaksuni aksuku, maka mintalah baju kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, aksuku, Aku akan berikan baju kepada kalian. Meminta baju, baik baju yang sifatnya zahir, al-libas yang sifatnya zahir, ataupun al-libas pakaian sifatnya batin, yang itu yang terpenting. Libasul taqwa, libasul iman. Pada asalnya seorang hamba itu telanjang, telanjang dari agama, tidak paham tentang agama, bodoh tentang agama. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka mintalah, fastaksuni, mintalah kepadaku baju, baju ketakwaan itu yang terutama, ataupun baju yang sifatnya zahir, karena seluruh yang kalian miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Aksukum, Aku akan berikan kepada kalian, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa naghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai seluruh hamba-Ku, kalian semua itu pada hakikatnya selalu berbuat kesalahan, selalu berbuat dosa, siangnya, malamnya. Maka di sini sebagai takkid, sebagai penegasan, bahwa seorang hamba itu hukum asalnya adalah seorang yang selalu berbuat salah. Jangan merasa seorang yang hebat, jangan merasa seorang yang barakallahu fikum telah melakukan ketaatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian semua itu selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa, selalu terjatuh dalam maksiat. Bilaili wa nahar, siangnya malamnya. Terus seperti itu. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu selalu berbuat kesalahan. Kullu, setiap, artinya seluruhnya, pada hakikatnya mereka selalu berbuat kesalahan. Wa naghfiru dzunuba jami'a. Namun Allah Subhanahu wa taala karena Maha Rahmat, karena Maha penyayangnya kepada makhluk dan hambanya. Wa naghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa, sebesar apapun dosa kalian, selama kalian itu masih mau bertobat, selama kalian itu masih mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput, akhir lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa tersebut. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Maka ayat ini barakallahu fikum, berdasarkan ijma' di tafsir, ayat ini terkait berkenaan dengan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dia, sejelek apapun dia, sekotor apapun dia, sebanyak apapun kesalahannya, selama dia mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan mengampuninya. Namun tidak cukup seorang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan berkata astagfirullah kemudian masih bermaksiat. Berkata barakallahu fikum, Allahumma gfirli, namun terus istimrar dan tidak merasa takut terhadap dosa-dosanya. Al-istighfar di dalam hadis ini mencakup dua perkara. Al-istighfar dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala astaghfirullah, Allahumma gfirli, atau dengan misalnya. Begitu pula melakukan sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan inabah, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka yang namanya istighfar mengandung dua perkara ini pada globalnya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni, wahai seluruh hambaku, kalian tidak akan mampu untuk memadaratkanku. Walan tablugu naf'i fatanfa'uni, dan tidak akan mencapai manfaat kalian sehingga kalian memberikan manfaat kepada diriku. Artinya, apapun yang kalian kerjakan, kalian semua menjadi seorang afsaqun nas seluruhnya, menjadi seorang yang paling fajir, orang yang seperti barakallahu fikum, hatinya seperti iblis semua. Maka hal tersebut tidak memudaratkan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi aduullah semuanya. Itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kalian. Begitu pula apabila kalian itu menjadi seorang yang bertakwa, hati kalian itu seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya, maka itu pun tak akan memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Karena yang namanya amal saleh, kemaksiatan yang dikerjakan itu pada hakikatnya kembali kepada diri mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyutaimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya utamanya adalah untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi. Namun aku sama sekali tidak meminta kepada mereka rizki pun dengan ibadah mereka, dengan mereka melakukan ketaatan. Karena pada hakikatnya seluruh ketaatan yang mereka kerjakan itu pada hakikatnya kembali untuk mereka sendiri, untuk kemaslahatan mereka. Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Namun Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan razzaq atau rizki kepada mereka semua, yang memberikan taufik kepada mereka untuk menuju ketaatan, yang memberikan jannahnya kepada siapa yang barakallahu fikum taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, bukan karena balas budi, bukan karena barakallahu fikum ada hak yang wajib Allah Subhanahu wa taala tunaikan dari hamba-hambanya, hak-hak hamba-hambanya. Kata Imam Ibnul Qayyim fi Nuniyah, ma lil ibadi alaihi haqqun wajibun, tidaklah ada dari hak seorang hamba yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala karena sifat rahmatnya mewajibkan kepada dirinya sendiri, barang siapa yang berbuat ketaatan akan diberikan pahala, akan dimasukkan ke dalam jannah. Huwa aujaba al-ajr al-'azim syani, namun dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan atas dirinya sendiri pahala yang besar bagi siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu